Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوان في الدين رحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pengajian kita pada pembahasan-pembahasan akidah yang kita ambil dari kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pada kesempatan ini kita akan membaca beberapa prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah di samping yang telah lalu yang kita terangkan pada bagian-bagian yang sebelumnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Tsumma hum ma'a hadhihi al-usul ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar 'ala ma tujibuhu asy-syari'ah." Kemudian mereka Ahlussunnah wal Jamaah dengan meyakini apa yang disebutkan dari prinsip-prinsip dan pokok-pokok keyakinan. Mereka juga melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar ala ma tujibuhu asy-syari'ah, sesuai dengan yang diharuskan oleh syariat. Jadi kalau begitu, di antara pokok-pokok dan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini merupakan salah satu bagian penting dari agama kita dan merupakan ciri-ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena amar ma'ruf dan nahi mungkar ini menjadi suatu alat untuk menjaga kemurnian Islam. Kalau tidak ada amar ma'ruf, memerintah kepada yang baik, dan nahi mungkar, melarang dari yang salah, maka akan masuk ke dalam agama ini berbagai hal yang bukan dari agama ini. Ya. Akan tercampur dengan berbagai praktek yang bukan dari Islam, dan juga mungkin banyak ya terjadi berbagai kemaksiatan-kemaksiatan, sehingga dengan itu Islam akan tidak lagi murni dan muslimin tidak lagi di atas jalan yang benar tanpa ditegakkannya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Makanya menjadi suatu prinsip yang penting dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpamakan umat ini ibarat sebuah kapal, ya. Yang masuk dalam kapal tersebut beberapa golongan. Nabi mengatakan perumpamaan orang yang tegak di atas batasan-batasan hukum Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang melakukan kemungkaran-kemungkaran, ibarat suatu kaum yang ada di sebuah kapal. Kemudian mereka mengundi di antara mereka siapa yang dapat bagian atas dan siapa yang dapat bagian bawah. Ya, maka terbagilah sebagian di atas, sebagian di dek bawah. Maka yang di bawah ketika ingin mengambil air, mereka naik ke atas, kemudian mengambil air, kemudian masuk lagi ke bawah. Akhirnya mereka berpikiran, ya, bagaimana kalau kita lubangi kapal ini saja, sehingga kita tidak perlu naik ke atas, mengganggu yang di atas. Sehingga cukup kita lubangi perahu ini, kita ambil langsung dari lubang itu. Nah, maka kata Nabi SAW, kalau mereka yang di atas tidak melarang niatan orang-orang yang di bawah tersebut untuk melubangi kapal, mereka akan tenggelam semuanya. Yang melakukan kesalahan melubangi kapal akan tenggelam, yang di atas yang gak tahu apa-apa juga akan tenggelam. Tapi kalau yang di atas itu segera mencegah, maka akan selamat semua, termasuk yang niat buruk di bawah itu akan selamat juga. Ya. Nah, ini perumpamaan suatu kaum yang sebagian mereka taat, sebagian mereka maksiat. Kalau sebuah kaum, ya, ketika melihat yang lain berbuat maksiat, berbuat kemungkaran, mereka segera mencegah, akan selamat semua umat ini. Akan selamat semua. Yang baik selamat, yang tidak baik pun ikut selamat. Tapi ketika suatu umat tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, ketika yang berbuat maksiat dibiarkan saja, tidak ada yang menegur, tidak ada yang mencegah, kemudian datang azab Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan kena tanpa pandang bulu. Ya, azab Allah akan mengenai semuanya, termasuk orang-orang yang baik itu pun akan kena, ibarat tadi penghuni kapal tersebut. Nah, inilah perumpamaan apa? Pentingnya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini menjadi kunci keselamatan sebuah umat. Makanya ini menjadi ciri khas umat ini. Kebaikan umat ini diantaranya terletak pada sifat amar ma'ruf nahi mungkar ini. Allah berfirman pada surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian itu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia ini. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan pada kebaikan-kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari kemungkaran-kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan umat ini pada sifat amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau umat ini sudah tidak lagi peduli dengan amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan terjadi kerusakan. Bahkan disebutkan dalam hadis, kalau sudah tidak lagi amar ma'ruf nahi mungkar, yang baik-baik meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah pun enggak dikabulkan oleh Allah. Jadi sampai yang baik pun akhirnya kena hukuman karena salah juga. Salahnya bukan mereka ikut maksiat, tapi tidak mencegah dari maksiat. Tidak mencegah dari pelanggaran agama, sehingga sampai doa pun tidak dikabulkan. Nah, disebutkan pula dalam ayat yang lain sifat kaum mukminin, ya. Wal mu'minuna ba'dhum min ba'd ya'muruna, atau wal mu'minuna ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan kaum mukminin itu wali bagi yang lain, pembela, penolong bagi yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan kepada hal yang baik dan melarang dari perkara yang mungkar, yang menyimpang dari agama. Dan ini juga menjadi kewajiban kita terhadap sesama muslim. Kewajiban kita terhadap sesama muslim. Kita jangan rela saudara kita sesama muslim jatuh dalam kemungkaran. Jangan senang saudara kita sesama muslim jatuh dalam kemungkaran. Karena ini akan mencelakakan dia dan mencelakakan umat. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu dalam keadaan dia berbuat zalim atau dalam keadaan terzalimi. Para sahabat heran, ya Rasulullah, kalau kita menolong orang yang terzalimi, kami sudah paham. Ya, paham. Orang yang dizalimi kita tolong, kita bantu, paham. Tapi Anda mengatakan kita menolong juga orang yang berbuat zalim. Apa maksudnya? Para Nabi kemudian mengatakan, ya, kamu mencegah dia dari perbuatan kezalimannya. Itu artinya kamu menolong dia. Ya, mencegah dari perbuatan kezaliman. Ketika dia berniat jahat, berniat buruk, ingin melakukan yang buruk, kamu tahan, kamu cegah, kamu nasihati. Ini artinya kamu menolong dia yang berbuat zalim, dalam artian mencegah dia. Nah, ini kalau begitu merupakan hak, ya, persaudaraan sesama muslim, ada amar ma'ruf dan ada nahi mungkar di antara sesama mereka. Ya. Dan dulu Bani Israel, ya, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka sudah tidak lagi perhatian dengan hal ini. Bani Israel dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sudah tidak lagi perhatian dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Maidah, لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Dilaknat orang-orang yang kafir, min bani Israel, dari kalangan Bani Israel, ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, melalui lisan Nabi Dawud dan Nabi Isa. Zalika bima asau, hal itu disebabkan maksiat yang mereka lakukan, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh, mereka tidak saling mencegah dari perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Ya, ini kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh, mereka tidak saling mencegah, ya, perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Labi sama kami fa'alun, sungguh buruk apa yang mereka perbuat itu. Nah, ini kita perhatikan, ya, ayat ini ternyata mereka Bani Israel dilaknat oleh Allah melalui lisan Nabi Dawud dan Nabi Isa disebabkan karena ini. Maksiat kemudian tidak saling mengingatkan, tidak saling mencegah, tidak saling menasihati. Disebutkan di sebagian tafsir bahwa mereka itu sebetulnya melarang, tapi ya, mereka tetap menjadi teman dekat, ya. Jadi misalnya diingatkan, tapi tetap saja menjadi teman, ngobrol bareng, bercengkerama, ya, guyonan dengan para ahli maksiat itu, ya. Tetap mereka tidak kemudian merasa, oh ini orang-orang tidak baik, saya gak mau berteman dengannya. disebutkan dalam tafsir seperti itu. Nah, yang seperti ini sudah disalahkan oleh Allah Azza wa Jal dan dianggap tidak melakukan nahi mungkar. Apalagi yang memang tidak ada usaha untuk mencegah kemungkaran, ya, dengan orang-orang yang jahat tetap berteman, duduk bareng, ngobrol, asyik, ya, tertawa, tersenyum, dan seterusnya. Nah, ini yang seperti ini sudah disalahkan, ya. Bani Israel seperti ini disalahkan. Nah, jadi kalau begitu, seperti kata Nabi SAW, ya, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia mengingkari dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu, maka dengan kalbunya. Wadzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Itu selemah-lemah iman. Nah, jadi petunjuk Nabi SAW kepada kita, ya, yang terhadap kemungkaran harus paling tidaknya ada apa? Kebencian. Yang namanya benci kepada kemungkaran, anti kepada kemungkaran, itu wajib fardu ain yang ada dalam diri kita masing-masing. Tidak boleh kita rela, kita senang, ya, kita apa, tidak ada ingkar sama sekali dalam kalbu kita. Ini kata ulama, yang dalam kalbu itu paling minimal itu. Nabi katakan, dzalika adhaful iman, itu selemah-lemah iman. Bahkan Nabi katakan, walaysa wara'a dzalika habbatu iman, walaysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal. Kalau kebencian terhadap kemungkaran itu sudah tidak ada, berarti memang sudah tidak punya iman lagi. Ya. Berarti sudah tidak punya iman lagi. Nah, jadi dan kata para ulama, yang namanya benci kepada kemungkaran, ya biasanya diikuti oleh perilaku, ya. Jangan kita benci tapi kita tersenyum, tertawa, asyik dengan kemungkaran dan para ahli kemungkaran itu. Katanya benci kok seperti itu, ya kan? Kalau kita benci kepada seseorang saja itu mau senyum itu kan berat sekali, ya kan? Mau senyum berat sekali kita benci kepada seseorang ketika marah kepada seseorang. Nah, kalau kita bisa senyum, bisa bercengkrama dengan leluasa tanpa ada rasa keberatan, berarti nggak punya rasa benci. Dengan kemungkaran, ya, berarti ya seperti itu juga, sehingga kebencian dalam kalbu kita ini harus nampak, ya, harus tampak. Kita pergi nggak duduk di tempat yang mungkar tersebut, kita mungkin menampakkan ketidaksukaan, ya, pada wajah kita, sikap kita, begitu. Nah, yang lebih mampu lagi kata Nabi, kalau bisa, ya, mencegah kemungkaran dengan tangan. Cuma ini tidak setiap orang, ya, karena ini terbatas pada orang yang mampu. Seperti kata ulama di sini, orang yang mampu yang dimaksud misalnya bapak terhadap anak, ya, kalau dulu tuan majikan kepada budak, ya, atau pihak pemerintah terhadap rakyatnya. Nah, ini bisa melakukan dengan tangan. Tapi kalau sesama kita mencegah dengan tangan, wah, bisa berkelahi akhirnya, ya. Jadi bisa timbul kemungkaran yang, ya, ini kemungkaran plus kemungkaran berkelahi nanti. Ya. Dan makanya kata para ulama harus diperhatikan akibat dan efeknya. Nah, kalau itu tidak kita mampu karena memang tidak ada kemampuan, ya, yang mendukung untuk ingkar dengan tangan, maka kita dengan lisan. Bisa kita ngomong, bisa kita nasihati dengan cara yang baik supaya orang itu sadar, supaya orang itu memahami. Kalau itu juga kita tidak mampu, sudah paling tidak dengan kalbu kita. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan perihal amar ma'ruf nahi mungkar ini, ya, ketika suatu kaum melakukannya, ya, dan kewajiban kita mengingkarinya. Dulu Allah kisahkan, ya, Bani Israel, orang-orang Yahudi terutama ketika dilarang untuk apa? Untuk berburu di hari Sabtu, ya, untuk mencari ikan di hari Sabtu tidak boleh, dilarang. Nah, ini ujian bagi mereka. Dan ternyata justru hari Sabtu itu malah ikan-ikan banyak. Nah, memang ujian, namanya ujian, ya, taat atau tidak digoda dengan banyaknya ikan-ikan di hari Sabtu. Kalau orang yang taat, ya, dia paham ini memang ujian dari Allah. Ya, saya nggak boleh cari ikan di hari Sabtu. Besok hari Ahad atau hari Jumat atau hari yang lain masih banyak. Akhirnya orang-orang Yahudi, ya, main akal-akalan, ya, sudah tidak berburu ikan di hari Sabtu, tapi mereka masang jaring di hari Jumat, kemudian diambil di hari Ahad. Ya, orangnya libur tapi jaringnya enggak libur, ya. Nah, itu akal-akalannya orang Yahudi. Memang seperti itu Yahudi. Ya. Dilarang untuk menjual, untuk memakan gajih. Gajih bagi mereka haram. Bagi kita boleh, alhamdulillah, ya. Bagi mereka haram. Akal-akalan juga, ya. Gajih digoreng, ya, sehingga jadi minyak, ya. Dijual minyaknya dapat duit, ya, dapat duitnya, duit bisa buat macam-macam. Nah, itu akal-akalannya orang Yahudi. Nah, ketika terjadi seperti itu, sebagian mereka yang taat tahu ini enggak boleh, ini namanya hilah, akal-akalan terhadap syariat. Maka mereka pun mengingatkan, sebagian mereka mengingatkan, wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum au mu'adzibuhum 'adaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ketika terjadi seperti itu, ada sebagian menasihati, jangan melakukan seperti itu. Sebagian lagi tahu juga, tapi sudah putus asa. Sudah putus asa. Ini orang-orang memang ahli membangkang, ya kan? Cerita Yahudi kan banyak, ya, di Quran itu. Membangkang lagi. Akal-akalan dan banyak bertanya untuk tidak melakukan perintah. Sehingga ada satu golongan dari mereka tetap berusaha menasihati. Ada satu golongan lagi sudah putus asa, ya, untuk menasihati, tapi tetap tidak mengikuti mereka dan menyelamatkan diri dari maksiat tersebut. Allah menceritakan mereka yang putus asa ini mengatakan kepada pihak yang pertama yang mengingkari, lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum. Kenapa kalian masih menasihati mereka, kaum yang Allah sudah akan menghancurkan mereka itu sudah. Ya, mereka orang-orang pembangkang. Au mu'adzibuhum 'adaban syadida, atau Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. Golongan pertama mengatakan ma'dziratan ila rabbikum. Ya, paling tidak ini untuk alasan nanti kepada Allah, yang penting kita sudah melakukan ingkar mungkar. Wala'allahum yarji'un, mungkin ada yang mau kembali atau yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, setelah proses ini berlalu, falamma asaw amma nahu anhu qulna lahum kiradatan khasi'in. Ketika mereka tetap saja bermaksiat, ya, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera dan babi-babi, apa? Kiradatan khasiin, kera-kera yang hina. Maka sudah, ya, jadi kera. Allah mengatakan jadilah, jadi sudah berubah. Ya, berubah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Ya, menyiksa mereka dan menghancurkan mereka. selamat mereka yang apa? Dua golongan ini. Yang pertama yang mengingkari, yang kedua yang sudah putus asa tapi mereka tetap bertakwa dan akhirnya terselamatkan semua karena masih ada yang mengingkari. Nah, jadi ini juga salah satu gambaran ya bagaimana sebuah umat ketika amar ma'ruf itu ditegakkan mereka masih selamat. Ya, dan ketika mereka yang diingkari tidak mau taat ya mereka yang akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika semuanya diam-diam saja, semuanya tidak ada yang mengingkari, maka akan terjadilah malapetaka sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang menimpa semuanya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian seperti diterangkan ulama dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar ini ada kaidah-kaidahnya ya. Tidak sembarangan amar ma'ruf nahi mungkar tapi harus mengikuti aturan. Di antara aturannya adalah bahwa tidak boleh kita mengingkari kemungkaran dengan cara yang mungkar juga ya. Mengingkari kemungkaran dengan cara yang mungkar ya, sama saja kalau begitu ya kan. Sesuatu yang buruk ingin dihilangkan dengan cara yang buruk ya percuma. Ya. Kalau begitu ketika seorang ingin mengingkari suatu kemungkaran harus caranya yang benar sesuai syariat. Caranya yang sesuai syariat, sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Misalnya ada ya praktek perjudian misalnya kan atau minuman keras atau pelacuran misalnya mau diingkari dengan cara yang mungkar. Bagaimana cara yang mungkar? Nah, misalnya tempatnya dibakari ya, orangnya dipukuli. Nah, ini sama saja, ini kemungkaran juga. Cara seperti itu cara yang mungkar, mengingkari kemungkaran dengan cara yang mungkar. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Lakukan dengan cara yang syar'i. Ya, ada cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam mengingkari suatu kemungkaran. Kemudian juga di antara yang diingatkan ulama, mengingkari kemungkaran jangan sampai berakibat kemungkaran yang lebih. Ya. Jangan sampai berakibat kemungkaran yang lebih. Contohnya, ya, misalnya dulu kita ingat kisah seorang Arab Badui yang kencing di masjid, ya kan? Itu mungkar atau tidak mungkar itu? Ya jelas mungkar, ya kan? Masjid kok dinajisi dengan kencing manusia seperti itu? Nah, para sahabat spontan ingin melarang itu. Dengan menghardik, ya, dengan keras. Oleh Nabi SAW justru dilarang sahabat itu jangan. La tuzrimu, jangan kalian melakukan itu. Nah, lihat di sini, sahabat dengan niat baik, ya kan, ingin melakukan hal yang dasarnya baik, yaitu apa, mengingkari kemungkaran. Tapi caranya yang tidak benar. Kenapa caranya nggak benar? Karena akan mengakibatkan kemungkaran yang lebih besar. Apa itu? Ya, kalau dia lari bagaimana? Ya, ketika dia dicegah Arab Badui, ya kan? Dicegah, akhirnya lari. Kencingnya malah kemana-mana, ya kan? Ya, tercecer di masjid jadinya, bukan di satu tempat. Nah, ini Nabi SAW, namanya Nabi, ya kan? Pinter dan dapat wahyu lagi. Jadi ngerti ini kalau dicegah dengan cara begitu, tamah tidak karuan. Orangnya semakin benci kepada Islam, ya, namanya Badui itu kan ya, dia mungkin nggak tahu apakah sudah berapa lama masuk Islam. Ya. Kemudian apa, kencingnya kemana-mana. Akhirnya Nabi melarang, cara seperti itu nggak benar, akan mengakibatkan hal yang lebih parah. Akhirnya dibiarkan selesai justru, bukan ini membiarkan kemungkaran tidak, tapi apa? tapi ini demi sesuatu yang lebih ringan dibanding sesuatu yang lebih parah. Biarkan. Selesai, sudah. Ya, kencingnya di satu tempat saja. Kemudian Nabi minta diambilkan ember berisi air, kemudian diguyur, ya, sampai meresap ke dalam, bersih. Nah, setelah itu, apa kesan yang diperoleh oleh Arab Badui ini? Dia sangat kagum dengan Rasulullah SAW. Ya. Dan beliau marah kepada para sahabat itu yang mau melarang dengan cara begitu. Sampai dia darinya terlontar ucapan doa, Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikan rahmat kepadaku dan kepada Muhammad, dan jangan kepada siapapun selain kami. Karena marah dengan para sahabat itu. Ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari bagaimana mengingkari kemungkaran yang jangan sampai menyebabkan kemungkaran yang lebih parah. Satu contoh lagi, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tahu bahwa orang Quraisy telah merubah bangunan Ka'bah. Bangunan Ka'bah yang semestinya ya itu hijr itu yang setengah lingkaran itu masuk ke Ka'bah mestinya. Ikut dibangun mestinya. Tapi ternyata tidak dibangun. Kemudian yang kedua, mestinya ada dua pintu. Satu untuk masuk, boleh orang masuk, satu keluar. Ya, boleh orang masuk ke Ka'bah, tidak ada yang tidak terlarang. Mestinya begitu, tapi ternyata mereka buat satu pintu. Satu pintu pun itu di atas. Kenapa? Biar mereka sekehendak mereka untuk memasukkan siapa yang mereka mau. Ya. Yang tidak, tidak. Nah, setelah Nabi menguasai Mekah, kemudian Nabi mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Laula anna qaumaki hadithu 'ahdin bil Islam, la bainaitul Ka'bah 'ala qawa'id Ibrahim wa la ja'altu laha babain." Kalau bukan karena kaum kamu ini baru masuk Islam, saya akan buat Ka'bah itu sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim. Yakni hijr itu dimasukkan. Ya. Dan aku akan menjadikannya dua pintu. Tapi Nabi enggak melakukan, sementara Nabi tahu ini batil. Kenapa? Tadi. Sebabnya apa? Karena mereka baru masuk Islam. Kalau dipaksakan seperti itu, ya, kemungkaran yang ini dihilangkan, maka akan berakibat apa? Mungkin mereka murtad lagi. Ya. Karena yang namanya Ka'bah, ya, bagi mereka musyrikin pun mengagungkan. Kok berani-berani merubah seperti ini? Akhirnya bisa dianggap Nabi salah. Jelas salahnya. Murtad lagi nanti. Akhirnya Nabi tidak melakukan itu. Sampai Nabi wafat. Ya. Nah, makanya sampai kemudian ulama mengambil suatu kaidah, dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ya. Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh maslahat. Ya, kerusakan murtadnya ini lebih kita perhatikan daripada kita dapat maslahat membangun Ka'bah sesuai pondasi Nabi Ibrahim. Makanya begitu pula berbagai kemungkaran, ya, ketika mau diingkari perhitungkan dengan matang. Jangan sampai kemudian berakibat kemungkaran yang lebih. Ini justru malah enggak boleh dalam syariat. Wallahu a'lam bissawab. Sementara di sini, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.